melayani perkawinan semayang baru. Pertama-tama tentunya puji syukur saya dan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk Profesor kami, Ustaz Ibi Suharyo. Kenapa saya sebut Profesor? Soalnya beliau adalah penemu-penemu yang luar biasa yang harus kita hormati. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir di majelis ilmu ini dan memberikan kesempatan bagi kami, khususnya yang pemuda-pemuda yang masih kurang banyak ilmu, untuk menyampaikan sedikitnya ilmu yang sudah kami saya terima atau ilmu yang sudah kami terima ingin kami sampaikan berbagi. Mohon maaf jika mungkin nanti ada kesalahan ataupun kekurangan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Slamet Rahmat Daryanto. Mungkin dikenal dari kalangan murid-murid saya Brother Moti. Ya, panjang sekali nama Moti itu berevolusi. Saya mantan pengajar di SMPK Santri Yusuf Banyuwangi. Saya di sekolah Katolik sudah selama 4 tahun. Oh, jujur saya beragama Islam mulai sejak kecil tidak mendalami Islam. Islam bagi saya hanyalah sebuah ajaran agama yang mewajibkan bagi umatnya untuk beribadah. Sedangkan saya sendiri tidak tahu apa hakikat dari ibadah itu selayaknya seperti apa. Dan alhamdulillah Allah memperkenankan diri saya untuk belajar agama pada bulan November. Ada goncangan dalam hidup saya sehingga menuntut saya untuk harus keluar dari SMPK. Sehingga alhamdulillah saya mencari jati diri saya sendiri. Allah itu seperti apa sih? Jujur ketika saya beribadah pun seperti yang diungkapkan Pak Murohman, sholat pun ya sholat saja tidak ada chemistry antara diri saya atau diri kami dengan seperti hamba dengan tuannya, tidak ada chemistry. Jadi sejak itu saya ingin mencari siapa sih Allah itu, siapa sih Nabi Muhammad itu, apa sih agama Islam itu. Alhamdulillah pada waktu itu perdana pengajian Borobudur Center pada waktu perdana sekali, alhamdulillah saya diizinkan Allah untuk ikut menimba ilmu di sini, Bapak Ibu. Saya ada video yang menarik yang menggugah saya, kenapa saya harus belajar Islam. Karena saya sejak waktu itu saya mencari apa sih arti hidup ini, masa hidup digunakan untuk makan, tidur, bekerja, atau sesuatu yang berkelanjutan dan itu sangat membosankan sekali. Jadi saya ingin tahu hidup itu untuk apa. Dan alhamdulillah dari video ini saya tersadar kok hidup itu harusnya seperti ini. What are we doing here? And where are we gonna go? It's like we just woke up one morning, and then it's welcome to the show. Don't ask any questions, just go with the flow. Make as much money as you can, and try your best not to get broke. Copy everything you see on the TV, from the hairstyles to the clothes, and don't think too often, just do exactly as you're told. And if you ever get confused, then just turn towards the alcohol. You'll still hear your thoughts. Then just turn up the radio as you learn to live a lifestyle of drugs, sex, and rock and roll. But in all honesty, I just need to know, is there more to the cycle than growing and getting old? Living and dying just to leave behind a happy home and a whole lot of property that somebody else is going to own. I just really need to know before the casket's closed. Cause I'm not willing to gamble with my soul, nor am I ready to take any chances. These are just simple life questions, and I'm just searching for some answers. Like, what are we doing here? And what is our purpose? How did we get here? And who made us so perfect? And what happens once we go? Or is this world all really worth it? Questions we don't answer because apparently we don't really have to. There's no purpose to this life and our existence is merely natural. Then in that case, please let me ask you, did you create yourself or was it somebody else who had fashioned you? Because you're a being that's impeccable, faultless and unparalleled. You're a product of supreme intelligence. intelligence and I'm merely being rational. For there isn't a camera on this earth that can come close to the human eye, nor a computer that can compete alongside the human mind. And if the whole world was to come together, we wouldn't be able to create a single fly. So many signs, yet we still deny. The science tries to justify that all this could come from none, when it's a simple sum. 0 + 0 + 0 cannot possibly ever give you one. So from where did all this order come? But everything has its origins, a maker, a creator of its own. I mean, the only reason you're watching this video is because somebody has to press upload. So we can believe in the Big Bang, but I'd rather believe in He who caused it to explode. Allah, the creator of everything along with every single soul. The ever-living, the master, the only one who is in control. Unlike His creation, beyond our imagination. And no, He's not a man, nor does He have any partners in association. He's on His own. And no, He did not ever leave us alone. Just like every manufacturer, He left us with an instruction manual. The Quran and Islam, and I'm sorry to jump to conclusions, but it's the only one possible. The only definition of God is the one and only supreme being. It's logical. A book with zero contradictions, with miracles that are both scientific and historical, all revealed over 1400 years ago. Like the detailed description of the human embryo. Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The mountains as pegs holding firm the earth below, and the two seas that don't mix in a complete separate flow, to the planets in orbit, alternating night and day as they stay in flow. The expansion of the universe and the creation of everything from H2O. To the stories of the past and the preservation of Tarot. To identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome. The gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone. And not a word has changed, it's still the same. So please explain how all this was known over 1400 years ago. To a man who couldn't read or write as he would recite whatever the angel spoke. And if you still don't believe, please try to come up with something that's even close. But you can't, so we took God as a mockery and His messengers as a joke. Muhammad could not read or write. Not somebody who can't read or write. But so religious. Dismissed His scriptures as legends and tales of the ancient folk as we live life according to our whims, desires, and hopes, saying this life is the only home we will ever know. We will live and die and simply turn to bones. Yo, lo, correction. After the grass dies, the rain arrives and it regrows. And Allah promises to do the same thing to your very soul and bring you back from your very fingertips to your toes. As the all-seeing supreme being watches us so close, and we are surely being tested in our wealth, our health, and our self, and everything that we've been blessed with. So believe, for we will surely be resurrected and be brought back to our Lord and account for every single deed as He hands us our books and orders us to read. From the bad to the good and everything in between. You yourself are sufficient for your own accountability, so don't be mad at me. You were the one who thought He wouldn't come back to me. I gave you a whole life long to search after me. But you were busy in all that which was temporary, so read. And glad tidings to all those who believe. And if you disbelieve, read. And don't let that day be the first day you find out what your life really means. Read. Alhamdulillah, dari video sangat singkat ini, saya mendapatkan banyak pencerahan sekali bahwa sebenarnya kita mempunyai sifat yang luar biasa dengan zero contradiction. Tidak ada, jadi nol kontradiksi sekali, kita bisa menemukan banyak pengetahuan di sana. Termasuk itu tadi, salah satu profesor dari Amerika, Profesor Embryo Anatomi, alhamdulillah masuk Islam setelah mengadakan penelitian tentang embryo yang ternyata di Al-Quran sudah ada. Bapak Ibu, sebenarnya materi ini adalah materi yang saya request, yang saya minta sendiri 2 minggu yang lalu pada Ustaz Didi Suharyo, tapi alhamdulillah malah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Jadi saya ingin mengetahui dan mengenal siapa itu Allah yang kita bisa bedah hurufnya dari alif, huruf alif, lam, dan ha, atau biasa dikenal ha tadi di sini. Siapa dia Allah? Allah kalau di, mungkin lebih baik saya berdiri ya. Allah dibedah dari hurufnya, dari huruf alif, lam, dan hartali, yang berarti nanti bisa disusun, bisa dibagi menjadi 4, yaitu ilah atau diartikan Tuhan, kemudian ilahi atau ketuhanan, kemudian alihatun atau Tuhan-Tuhan berjamaah, kemudian Allah, Allah sendiri adalah Tuhan yang mempunyai arsy, kemudian ilah, atau yang tadi disebutkan dengan ilah. Ilah, ilah atau Tuhan, kita bisa jadi hurufnya alif, lam, dan atali. Mungkin dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya yang sudah membaca dari buku buku Ustaz Didi Suharyo, dari kata alif, yang berarti nomor satu atau paling, atau yang ter, atau yang utama. Kalau di sini kita artikan nomor satu atau paling, lam yang berarti ditujukan kepada, kemudian hatali yang berarti kuasa. Jadi kalau kita artikan secara berhuruf, ilah berarti ditujukan kepada yang paling menguasai atau yang paling mengendalikan subjek tersebut. Kira-kira siapakah yang kira-kira yang paling menguasai dari kita? Ilah, ilah bisa berarti paling segalanya. Dari kata yang, dari huruf yang dibedah alif lam tadi, ilah berarti paling segalanya. Paling yang diharapkan, paling yang dihargai atau yang paling kita hormati, paling yang paling dikuasai, paling dicintai, paling ditakuti, dan pula berarti paling disenangi. Kata ilah yang berarti Tuhan. Nah ini, kalau kita bedah kata ilah atau Tuhan itu sendiri, hal dari kata ilah yang tadi pertama kita bedah perhurufnya, yang berarti yang paling menguasai atau yang paling dikuasai, hal yang paling dari kehidupan seseorang itu sendiri. Mungkin saya menerjemahkannya, ada beberapa orang yang mungkin bukan saya takut menjelaskannya di sini. Jadi ada beberapa orang yang menganggap bahwa harta adalah segala-galanya, berarti bisa kita simpulkan bahwa memang harta tersebut sebagai ilahnya atau sebagai Tuhannya. Harta atau mungkin ilmu. Ilmu adalah segala-galanya bagi kita. Berarti kita menganggap bahwa ilmu itu sendiri adalah Tuhan. Banyak profesor-profesor yang tidak mengenal agama di luar negeri yang menganggap ilmu adalah sebagai hal yang paling atau ter dalam kehidupannya. Kemudian harta sudah, ilmu sudah, jabatan. Kalau jabatan adalah segala-galanya bagi kita, maka kita bisa menganggap bahwa jabatan itu sendiri adalah Tuhan. Karena kita menganggap bahwa jabatan adalah paling ter dalam kehidupan kita. Kemudian anak, istri, cucu, atau keluarga adalah segala-galanya. Mungkin ini memang agak susah. Kita harus banyak belajar juga. Kalau kita menganggap bahwa memang ini adalah segala-galanya, melebihi cinta kita, kasih sayang kita, melebihi hormat kita, penghargaan kita terhadap Tuhan kita atau Allah sendiri, berarti kita menganggap bahwa keluarga kita adalah Tuhan kita. Nah, ini mungkin yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, bahwa ilah kita itu sebenarnya siapa. Berarti bahwa sebenarnya yang paling dari kehidupan kita adalah Allah. Jadi kalau kita sudah menganggap Allah sebagai ilah kita atau Tuhan kita, itulah Tuhan kita sebenarnya. Allah berarti yang berkuasa. Nah, dari huruf ini yang kita bedah, dari alif, lam, ha, di sini lamnya jamak. Jadi, yang berarti sama dengan, karena di sini ada tajdid, berarti bermakna ganda, sama dengan. Jadi, yang sama dengan berkuasa, atau yang mempunyai tujuan-tujuan. Allah. Dari ayat Toha, sesungguhnya Toha ayat 14, sesungguhnya aslinya adalah Allah atau yang berkuasa. Tidak ada ilah tadi yang berarti Tuhan atau yang paling menguasai sesuatu selain Aku. Maka mengajikanlah dan dirikanlah salat untuk mengingatku atau zikrullah. Kemudian setelah nanti Allah berarti yang berkuasa, Allah berarti raja. Raja. Dari kata alif, Allah. Kemudian kalau kita membedah dari gambaran singkat, dari gambaran kasar mungkin ya, gambaran sejenak dari kata Allah ini, kita bisa membedah dari kata alif, ya. Yeah. Dan Allah di sini huruf alif seperti tongkat kerajaan atau scepter, atau mungkin bisa kita namakan pemain baton itu tongkat komando yang biasanya dipegang Pak Karno atau Kapolri atau pimpinan militer. Kemudian kalau kita lihat kata Allah di sini, huruf Allah di sini seperti gambar crown. Kalau crown itu berarti mahkota, yang pakai mahkota siapa saja? Raja. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa Allah itu sendiri adalah yang memegang kekuasaan, yang memegang kedudukan setinggi-tingginya. Dari huruf ini bisa digambarkan seperti ini. Lalu tadi Allah yang berarti yang berkuasa, Allah yang berarti raja. Yang ketiga, bahwa Allah yang mempunyai ars. Dari kata Allah, Tuhan yang mempunyai ars, tadi sama dengan atau tujuan-tujuan, yang tujuan-tujuan atau berkuasa yang berarti sama tujuan-tujuan. Artinya, yang mempunyai tujuan dalam berkuasa. Ya, jadi, dari kata Allah di sini, huruf alif, lam, dengan tajdid berkuasa, yang tujuan-tujuan berkuasa yang merumuskan tujuan-tujuan dari yang dianggap berkuasa. Artinya bahwa dari yang berkuasa ini ada tujuannya. Ya, jadi tujuannya hanya Allah. Lalu, dari surat Al-Isra, katakanlah, jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagai yang mana mereka mengatakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan menuju pada Tuhan yang mempunyai ars. Sudah dibuktikan dari surat Al-Isra ayat 42. Lalu gambarannya seperti ini. Jadi, kalau dimisalkan ilah dari kata Tuhan-Tuhan yang mempunyai kedudukan, atau yang mempunyai tujuan-tujuan tadi, pasti mereka pun mencari Allah. Semua akan menuju kembali kepada Allah atau Tuhan yang mempunyai ars. Kemudian yang keempat, bahwa Allah pemilik tunggal, single owner. Dari kata Allah dibedah menjadi seperti ini, lalu lanjut. Alif, Allah. Alif, kalau di dalam buku itu selain berarti satu, Esa, tunggal, Allah berarti milik Allah. Jadi Allah adalah pemilik tunggal, pemilik tunggal dari alam semesta ini, ya, dan seisinya pasti Allah adalah salah satu pemilik, Allah adalah pemilik tunggal satu-satunya. Kemudian Allah yang artinya yang pemilik, sama dibaca dari huruf alif lam, yang berarti yang miliknya atau yang memiliknya, yang miliknya, yang pemilik, pemilik. Maksudnya di sini apa? Bahwa sebenarnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milik, milik Allah, dari kata, dari huruf yang dibaca ini. Kemudian kita lagi mendapatkan bahwa Allah dari huruf hak tadi, kalau kita baca huruf dari huruf hak tadi di sini seperti gambar ikatan apa, tali yang mengikat, tali simpul. Dalam artian apa? Di sini ada hak tali. Jadi hak tali kalau di buku di situ ada, kita Bapak Ibu buka. Jadi hak tali berarti ikat, ikat berarti yang berkuasa, kuasa, kuasa tadi subjek, ya. Jadi subjek memberi atau melarang, mengatur atau mengarahkan. Ikat juga berarti daya ikat, daya tarik. Kalau kita mengetahui ilmu fisika, daya tarik atau daya ikat berarti kita pasti tahu salah satu benda yang mengikat dan menarik yaitu magnet, ya. Kemudian hak tali yang berarti gulungan tali atau koil, atau koil yang bisa, yang kita kenal kumparan, gulungan-gulungan kumparan yang nanti bisa jadi dinamo, ya, atau sebagainya, elektromagnetik, magnet, dan juga bisa menjadi penggerak atau motor. Kemudian hak tali, interferensinya hak dan hak tanaman. Lalu Allah mempunyai daya ikat atau daya tarik. Simpul tali atau ikat, dari sini timbul makna sesuatu yang bisa mengikat atau sesuatu yang bisa menguasai. Dalam makna yang luas, sesuatu yang mengikat, menguasai adalah sesuatu yang bisa memberi dan melarang atau menjadikan terhadap sesuatu. Jadi makna dari di sini, dari kalau kita lihat simbol tali, simbol tali mengikat. Jadi kalau kita bisa tali, bisa kita bisa mengikat apapun. Berarti dalam arti itu adalah kita bisa memberi atau yang bisa memberi atau yang melarang sesuatu. Dari situ ikat berarti mengikat. Dari kata ikat kita belajar semanti di sini. Ikat berarti mengikat atau menguasai. Kuasa menjadi menguasai atau berkuasa. Kuasa atas sesuatu atau subjek atau hal tersebut. Kuasa yang berarti memberi, melarang, mengatur atau mengarahkan. Atau kemudian kebebasan menurut sesuatunya atau kehendaknya. Sesuatu yang ada atau eksis tetapi tidak nampak, tidak visual. Dibaca dari hurufnya, Allah, alif, lam, lam, ha, yang sama dengan daya ikat atau daya tarik. Berarti kalau Allah di situ sendiri adalah merupakan daya pusat, daya, daya tarik. Nah, di sini kata Allah. Jadi, seumpama dimisalkan dari daya tarik tadi atau daya, daya magnet, berarti Allah ada sebagai pusat daya tarik atau pusat daya magnet. Jadi dari kumpulan-kumpulan magnet, Allah lah sebagai tujuan utama. Di sini kita simpulkan bahwa Allah adalah sebagai pengikat gravitasi bumi. Bisa dibayangkan kalau gaya gravitasi bumi tidak ada atau gaya pengikat kita tidak ada terhadap bumi, pasti kita terbang ke sana kemari. Ini contoh bahwa Allah sebenarnya yang mengikat kita bisa tetap berada di bumi ini. Kemudian Allah juga yang mengikat tata surya. Jadi yang ikat tata surya, kita bayangkan kalau planet tidak mengorbit pada tempatnya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, pasti maka bertabrakan. Kalau tidak ada daya ikat yang benar-benar sempurna, bahwa setiap planet memiliki daya terjauh dan daya jarak terjauh dan jarak terdekat dengan matahari, Allah sudah mengatur segitu detailnya. Jadi kita bayangkan kalau tidak ada yang mengatur, pasti berantakan tata surya kita. Itu masih kecil tata surya. Belum yang lebih tinggi dari tata surya, yaitu galaksi Bima, galaksi, atau yang tata surya kita di dalam galaksi Bima. Tapi kita bayangkan kalau kalau galaksi Bima Sakti itu tidak ada yang mengikat, tidak ada yang mengatur ikatan-ikatan dari satu galaksi-galaksi lainnya, pasti kita semua bakal berantakan. Itu yang terbesar. Yang paling kecil, benda yang paling kecil yaitu adalah atom. Jadi di sini ada atom, inti atom, kemudian nukleus, neutron, kuark. Jadi dari yang besar, dari molekul ke yang lebih kecil, dan yang lebih kecil lagi, lebih kecil, yang paling kecil lagi, yaitu kuark. Bisa bayangkan dari yang terbesar ini di galaksi atau jagat raya, ada daya ikat, ataupun yang paling kecil sekalipun yang tidak kita bisa lihat secara kasat mata, kita pasti butuh alat super mikroskop ya untuk melihat atom. Atom pun ada daya ikat tersendiri. Bisa dibayangkan kalau tidak ada ikatan dalam atom itu sendiri, pasti tidak ada yang namanya benda padat maupun benda cair maupun benda gas. Terutama benda padat, karena benda padat atomnya sangat sangat rapi ikatannya. Jadi kita bisa bayangkan kalau tidak ada yang mengikat, pasti tidak ada yang namanya benda padat. Dan Allah lah yang mempunyai daya ikatan itu sendiri. Kemudian Allah sebagai daya tarik magnet. Dari huruf yang bisa dibaca, yang lam tajdid yang berarti sama dengan. Kemudian hak tali yang seperti peta konsep yang awal tadi yang ada di buku, bahwa hak di situ adalah daya tarik atau magnet. Ya, kita bisa bayangkan di sini, Bapak Ibu, dulu mungkin kita sudah pernah belajar teori magnet, bahwa jika kutub selatan bertemu dengan kutub selatan, dua magnet bertemu kutub selatan dengan kutub selatan atau utara dengan utara, apa yang akan terjadi? Magnetnya pasti bertolak. Tapi jika selatan bertemu dengan kutub utara dari magnet itu, apa yang terjadi? Akan ada daya tarik menarik. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa jika kita berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Karena yang memiliki kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rendahkan diri kita, merasa jelek di hadapan Allah, kita rendahkan serendah-rendahnya diri kita agar seperti teori mana, agar nanti ketemu. Jadi Allah lah yang maha baik, kita yang jelek, sangat jelek sekali, maka akan kita akan ditarik oleh Allah. Dan nanti pun insya Allah, kalau kita sudah mendapatkan tarikan dari Allah, kita pun bisa menarik teman-teman kita semuanya. Jadi kutub selatan ditarik oleh kutub utara, nanti kutub yang berikutnya akan menjadi kutub utara dan akan menarik kutub selatan yang lainnya, dan akhirnya berkelanjutan membentuk garis yang panjang. Sama kalau kita merasa diri kita baik di hadapan Allah, wah ini laku, ini dengan hartaku, dengan jabatanku, dengan kelebihan kesempurnaanku, pasti kita pun akan tertolak. Karena sifat, karena Allah yang Maha memiliki kebaikan, kita merasa baik. Seperti teori masuk bahwa kita selatan dengan selatan pasti akan tertolak. Saya bisa simpulkan dari sini bahwa bagaimana cara kita berdoa, yaitu kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya, bahwa kita yang tidak memiliki apa-apa, kita mohon kepada Allah yang memiliki apa-apa, kita mohon kepadanya. Apa yang kita minta, insya Allah, Allah pun pasti akan mengabulkan doa-doa kita kalau kita merasa sangat rendah. Lalu Allah dihubungkan dengan coil atau ikatan atau mungkin kumparan atau motor penggerak. Allah di sini berarti motor penggerak. Nah, di sini dari hak tali, dari kata ikatan tali tadi, ya, dari ikatan tali atau gulungan tali, bahwa gulungan tali itu nanti kalau digulung nanti akan membentuk koil atau kumparan. Kita gulung lagi, pasti kumparan tersebut akan memiliki medan magnet. Kalau sudah memiliki medan magnet, pasti dapat menggerakkan sesuatu atau motor. Contoh di sini adalah kumparan koil di sini. Jadi ini adalah gulungan-gulungan tali, gulungan-gulungan tembaga, dan ada magnet juga. Ini salah satu gambarnya bahwa ternyata gaya magnet itu searah dengan tangan kanan kita. Kita bisa simbolkan dengan tangan kita, jadi geraknya mengarah ke berlawanan dengan arah jarum jam, sama dengan tawang biasa, sama dengan tawang dan atas. Jadi kita bayangkan bahwa ternyata pun Allah sudah memberi kode ilmu pengetahuan dari tangan kanan ke tangan kanan kita, bahwa medan magnet itu seperti gerakannya berlawanan atau berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini ada video motor sederhana. Ini salah satu motor sederhana dari baterai. Kemudian di bawah baterai diletakkan dua buah magnet kecil, kemudian diletakkan tembaga yang berputar. Ya, jadi tembaga itu bisa berputar terus karena adanya medan magnet. Padahal tidak ada apa-apa di situ, hanya butuh magnet dan baterai. Kemudian bahwa Allah dihubungkan dengan levitation. Levitation itu sejenis gaya magnet yang tidak membutuhkan persentuhan dari satu dengan yang lainnya, dari benda satu dengan lainnya. Di sini ada video juga bahwa superconductivity yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Thank you. itu penelitian itu dilakukan di Salamun University di Israel. Jadi bisa kita bayangkan siapa yang memiliki semua pengetahuan saat ini. Bapak itu dari itu kita bisa tahu bahwa ternyata dengan berbagai yang sudah direndam dengan permen cair dan digabungkan dengan permanen magnet, ternyata timbul levitasi atau bahkan di kuantum tracing tadi ternyata tidak hanya levitasi bisa tidak gravitasi tidak berpengaruh, bisa dibolak balik. Jadi bisa dibayangkan bahwa tadi si superkonduktor tetap bisa berputar walaupun melawan gravitasi, tidak jatuh ke bawah karena adanya daya ikat atau daya tarik magnet dari yang dikeluarkan dari permanen magnet yang berputar itu tadi. Dan itu tadi penelitian yang dilakukan di Israel atau dalam Al-Azhar University. Lalu kita hubungkan dengan ayat Al-Quran. Ternyata sudah dijelaskan bahwa di Al-Quran dia Allah lah yang menciptakan langit tanpa tiang. Jadi itu tadi teknologi manusia sudah seperti itu, apalagi teknologinya Allah SWT yang lebih jauh lebih besar dibandingkan itu, yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan dalam surat Luqman ayat 10. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Mungkin Pak Burhan menambahkan. Khusus Pak Yasin ini, kalau kemarin kayak nyugi batu lah, kemarin kan sulit memahami, kira-kira lah sekarang tambah kacau gitu-gitu lah ya. Tapi tidak apa-apa, ini tahapan Pak. Jadi kalau tadi penemuan itu, ini asas pembuktian kira-kira bahwa Al-Quran itu luar biasa. Zero apa tadi Pak? Zero contradiction, tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Ternyata ngelayang tadi itu sama dengan bumi kita. Jadi awak dhewe Pak diikat dengan kabel yang namanya gravitasi, gak semburat. Kecepatan kita berapa ini Pak? Bola dunia yang kita injak ini. 40.000 km per jam. Kudunya awak dhewe ini semburat. Karena ada ikatan yang namanya gravitasi, gak semburat. Luar biasa. Luar biasa ikatan ini, bahwa saya juga makin sulit mengikuti Pak Yasin ya. Ini urusan adik-adik kita, anak-anak muda ini yang sekolahnya rotok. Orang yang sudah sama seperti Pak Yasin ini tambah kacau, tambah sulit. Tapi Alhamdulillah ternyata Mas Didi menggadul adik kita ini lumayan berhasil, improvisasinya bagus. Pilihan gambarnya, videonya tadi luar biasa. Kita pernah di era dunia ini rusak Pak di sini. Tapi apa yang terjadi, apa solusinya? Membaca Iqra. Tadi ada Rensidit. Jadi kita juga disuruh baca Pak. Baginda Rasul itu ngerasa Mekah zaman itu sudah. Ternyata solusinya membaca. Sambil melanjutkan, ini ada kaleng keliling karena alat-alat kita ada sudah. Kalau soal yang nanggung, insya Allah ada. Tapi kalau kita tidak terlibat sama sekali kan saya. Jadi ngaji kita ini rupanya perlu alat yang semua bisa terlibat. Mau saya, mau orang saya, mau lima saya, tidak apa-apa itu. Tidak ngasih pun, jangan sampai tidak datang. Gitu Pak Munir ya? Iya. Bawa-bawa dihubungnya Pak Munir. Alat kita sudah mulai aus. Dan insya Allah komputer untungnya Pak Didi ini gak rusak-rusak komputer ini. Hanya rusak. Ya, jadi mohon maaf ini Pak Munir ngeliling tong aleng. Mudah-mudahan barokah, silakan dilanjut. Lalu saya lanjutkan ke Allah dihubungkan dengan ilmu yang via atau elektromagnetik. Di sini kemoderanisasian yang itu digunakan oleh pihak-pihak Barat, bahkan sekarang sudah dikembangkan oleh Rusia, China. Saya baca artikel kemarin, Rusia, China, Amerika Serikat, bahkan Israel pun sudah mengembangkan EMP. EMP itu adalah electromagnetic pulse di sini. Dari kata-kata itu juga sendiri bahwa ada daya ikat nanti dihubungkan dengan magnet, bisa menghasilkan magnet. Magnet di situ pun sendiri ada teknologi, yaitu electromagnetic pulse. Di sini saya ada video juga yang sangat menarik bahwa ternyata dari magnet itu sendiri bisa menghasilkan gaya elektromagnetik yang dapat mematikan alat-alat elektromagnetik. Saya baca artikel kemarin, dan Amerika Serikat sudah mulai mengembangkan di situ senjata EMP, yang dimana ini ketakutan masyarakat Amerika Serikat ketika EMP sudah digunakan, maka seluruh alat elektronik tidak dapat digunakan. Ini yang ditakutkan pihak Barat, bukan kekurangan air atau kekurangan makanan, tapi juga sudah tidak ada keterkaitan dengan magnetik atau elektromagnetik, semua alat listrik tidak dapat dipakai. Ini salah satu percobaan yang di. Akun-akun yang menggunakan listrik tidak dapat digunakan, termasuk mobil itu lagi sudah mati. listrikannya langsung mati. Berarti secara kalau sudah sistem kelistrikan dan sebuah negara mati, berarti tinggal nyerbu. Itu lagi yang dimiliki oleh manusia. Itu pun ya, teknologi manusia. Ternyata Allah pun sudah mempunyai itu. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menatapkan satu urusan, dia hanya berkata kun fayakun atau jadilah, maka jadilah ia. Bahwa sebenarnya manusia ini sendiri pun memiliki elektromagnetik atau bisa kita namakan bioelektromagnetik yang berisi cairan-cairan elektromagnetik. Ya, jadi ada saraf-saraf kita yang menghantarkan elektromagnetik. Jadi kadang kalau kita pun kehantam, merasakan seperti kesetrum dan sebagainya saraf-saraf kita, maka tidaklah susah atau sulit bagi Allah nanti mematikan kita hanya dengan single click seperti tadi ilmuwan-ilmuwan yang hanya mematikan alat-alat elektromagnetik dengan single click, hanya diklik semua alat elektromagnetik mati. Apalagi kita yang akan nanti dimatikan Allah hanya dengan klik. Lalu dari surah 36 ayat 29, tidak ada sisaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka melihatnya. Tidaklah yang dekat teguh melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada berdiri yang tak berselang. Lalu kemuliaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah yang maha meliputi atas segala sesuatunya. Surat An-Nisa 126. Jadi bahwa ketika kita sudah menguasai makna kata Allah itu sendiri, apalagi setelah kita bedah hurufnya dari al kata alif, lam, dan ha, maka pun kita bisa meliputi segala sesuatu. Kita bisa mengetahui bahwa ilmu Allah ternyata luar biasa. Kita bisa dekat dengan Allah, mengenal lebih dekat dengan Allah. Maka pun itu nanti berimbas dengan peribadatan kita. Kita tidak hanya menjalankan sebuah kewajiban, tetapi kita nanti sudah memiliki sebuah chemistry dengan Allah, sudah memiliki one line atau online dengan Allah satu garis. Dan kalau sudah itu, insya Allah nanti hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Mungkin ada yang masukkan, saya sangat berterima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji itu tepuk tangan boleh ya? Boleh. Support kepada Linda kita. Tepuk tangan untuk Mas Mati. Ini luar biasa ya. Ini baru pertama kali, luar biasa. Seorang ilmuwan dengan teori embriologi, dengan susah payah bagaimana observasinya tentang janin, ternyata di sisi Al-Quran sekian ratus tahun yang lalu, di situlah masuk Islam. Awak ini karena nggak pernah riset, nggak pernah tahu, jadi rotok bebel-bebel titik lah. Jadi kepada pesan kepada adik-adik kita ini terutama, mudah-mudahan ilmu jenengan menghantar satu jalur, satu kemistri, sehingga online pada sistem. Itu, Mas Mati ya. Luar biasa, kalau ada pertanyaan yang tidak puas, hari ini mungkin senior-senior ini mendapatkan sedikit, tidak banyak. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Soalnya Roto Arfe, dong ini Roto Angel, Pak. Ini akan dibantu oleh Mas Didi karena waktunya kurang 4 menit. Mas Didi, silakan. Bagaimana apresiasinya ini, adinda jenengan ini? Alhamdulillah. Ternyata dengan dibantu teknologi, sesuatu yang sulit pun insya Allah bisa menjadi lebih mudah. Tetapi untuk mencapai teknologi kita membutuhkan ilmu. Dan Al-Quran memang mewajibkan kita mulai lahir sampai kalian kubur, kita diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Seperti kata Allah, ternyata kalau kita bedah, kata Allah itu bisa berarti yang berkuasa sebagai raja, dari hurufnya saja tadi sudah kelihatan cantik sekali bagaimana Tuhan kita ini menamakan dirinya Allah, ternyata dipandang dari sisi manapun tetap mempunyai makna. Dan kita tadi juga lihat bagaimana sikap Allah bisa dipelajari melalui ciptaannya. Karena Allah sebagai magnet, ternyata sikap magnet itu bisa kita pelajari sehingga kita bisa mengerti bagaimana sifat Allah. Sifat Allah seperti magnet, sama dengan kata yang menyusun Allah itu sendiri. Kalau sesuatu yang baik berasal dari Allah dan Rasul, itu sebuah konstanta, sebuah kepastian yang tidak bisa dibantah. Berarti kalau sebuah kebaikan itu berasal dari Allah dan Rasul, berarti kita harus merasa jelek di hadapan Allah. Dan kita merasa jelek, maka kita sebagai manis selatan, Allah sebagai manis utara, maka kita akan ditarik lengket kepada manis Allah. Dan manis kita di ujungnya akan menjadi manis kebaikan. Manis kebaikan ini penerus dari Allah untuk menarik manis jelek-jelek-jelek-jelek yang merasa jelek lainnya untuk menuju kepada kebaikan Allah. Disinilah kata syiar itu sendiri. Jadi kita merasa buruk dari abdi itu sendiri, air tinggi, bak dalam, merendah. Dari situ dapat petunjuk, maka kita akan diangkat untuk menjadi tinggi lagi. Itulah bedanya kalau kita mengabdi kepada Allah. Kita merendah, Allah akan meninggikan. Tetapi kalau kita mengabdi kepada makhluk, kita merendah, bukan ditinggikan, akan semakin diinjak dan direndahkan lagi. Dan juga kita tadi tahu bahwa yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu kita baca dari Al-Quran dan sebuah kepastian. Kata takwa berasal dari huruf tak dan khof. Tak salah satu maknanya diri, khof reflection. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah diri-diri yang bisa refleksi, bisa berpikir, bisa muhasabah, bisa mereview dirinya sendiri. Dan karena yang memang untuk saat ini yang mau berpikir dan berefleksi luar biasa riset adalah bangsa Barat, maka mereka sekarang yang dimuliakan oleh Allah. Ini tantangan buat kita. Sebenarnya ilmu itu haknya orang mukmin, itu harus kita ambil, harus kita pelajari. Tetapi karena orang Barat mengambil berpikir hanya untuk dunia, maka mereka akan mendapatkan dunia saja, di akhirat mereka tidak dapat. Yang harusnya orang Muslim, mukmin yang harusnya dapat. Di dunia kita ambil ilmu, kita apresiasikan sehingga kita akan dimuliakan oleh Allah. Dan karena ilmu itu untuk mengabdi kepada Allah, niatnya untuk Allah, sehingga di dunia kita dapat, di akhirat kita dapat. Tapi dengan syarat kita mau belajar. Juga masalah EMP tadi, electromagnetic pulse, kita tahu manfaatnya. Seluruh alat elektronik dengan single klik mati, sehingga itu digunakan Amerika untuk menyerang Irak. Inilah enaknya jadi orang pintar. Sebelum semua jet tempur menyerang Irak, satu bom dilepaskan di udara Irak. Dan bom adalah bom electromagnetic pulse. Pada saat meledak, semua peralatan tempur Irak tidak bisa berfungsi sama sekali. Sehingga apa? Setelah electromagnetic pulse meledak, pesawat tempur Amerika bisa menembak tanpa balasan sedikitpun. Sehingga Irak bisa dikuasai seluruh hanya dalam waktu 2 malam. Ini sebagai tantangan kita generasi muda, bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan. Ingat, kata yang terbanyak di Al-Quran salah kata Allah adalah kelompok kata Ain Lam Mim, ilmu. Ilmu membentuk kata alim, membentuk kata ulama. Ulama di sini bukan hanya orang yang hanya mengerti agama. Ulama di sini adalah bermakna ilmuwan. Berarti ada ulama biologi, ada ulama fisika, ada ulama kimia, ada ulama sejarah Islam, ada ulama nahwusorof. Semua itu akan baik jika diletakkan di atas akhlak Rasulullah. Dan ini sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. dan ulama adalah penerus para nabi. Jadi Rasulullah meletakkan dasar akhlak, ilmuwan sebagai penerus nabi. Jadi kalau kita ingin menjadi penerus para nabi, satu syarat, jadilah ilmuwan, jadilah ulama. Kenapa di atas akhlak Rasulullah? Kita sudah paham, ada beberapa ulama yang mengerti masalah tafsir, mengerti masalah Al-Quran, tanpa di atas, diletakkan di atas akhlak Rasulullah, ternyata mereka malah menyimpang. Akhirnya kita dengar, ada Islam liberal, ada Islam Nusantara, di mana mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak sendiri, dan berarti itu sudah di luar akhlak yang ditata Rasulullah. Dan juga sebagai bayangan kita, IMT, tadi kita lihat di film, bagaimana mesin sebuah mobil mati, tetapi kaca apa, window, power window, semua mesin jalan. Kita adalah bioelektrik. Kita ini mesin. Darah kita mengandung elektromagnetik. Darah kita mengandung listrik. Sehingga ada pengobatan dengan listrik, dengan ini. Dan kalau kita sebagai bioelektrik, maka kata Allah adalah sebagai bioelektromagnetik pulse. Sehingga bagi Allah, karena kita sebagai mesin, sekali single klik, selesai kita. Tetapi, anehnya, mata kita, jantung kita, hati kita, masih bisa digunakan oleh lainnya. Seperti tadi, power window-nya masih hidup. Jadi mata kita masih berfungsi, bisa didonorkan. Hati kita masih, tetapi anehnya, kita sudah tidak bisa hidup. Nah inilah, bagaimana perlunya ilmu pengetahuan. Jika kita ingin mengenal Allah, maka pelajari ciptaannya. Jadi, dan hanya ulama, hanya ilmuwan yang punya rasa takut kepada Allah. Dan ini aturan. Jadi, gitu masukan saya buat Mas Moti tadi untuk lebih penjelasannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila itu akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.